Qawaid hadis intahina. Sudah kalian terjemahkan? Faedah hadis. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyyah wa ja'ala 'itqaha sadaqaha. Aina wasalna? Baik. Ikhtilaf ulama juga tidak terlalu besar ya, karena jelas hadisnya bersama kita di dalam kitab-kitab sahih, maka jelas yang rajih adalah bolehnya menjadikan pemerdekaan budaknya sebagai mahar. Ja'ala itqaha sadaqaha. Al-hadith al-hadi ashar ba'da 300. Hadith yang ke-311. Sebelum kita masuk pada hadis yang baru, kalian baca hadis yang sebelumnya yang pendek. Walhamdulillah, kumu iqra'u hadith. Jayid. Al-hadithul hadi ashar ba'da 300. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. An Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi anna Rasulullah s.a.w. ja'atuhum ra'atun faqalat inni wahabtu nafsi laka faqamat tawilan. Dari Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW didatangi seorang wanita. Kemudian wanita tadi berkata, inni wahabtu nafsi laka. Sesungguhnya aku menyerahkan, menghadiahkan diriku kepadamu. Ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqamat tawilan, dia berdiri di hadapan Rasulullah SAW agak lama. Faqala rajulun, maka seseorang berkata, ya Rasulullah, zawijniha. Mengapa? Karena Rasulullah SAW melihat dan kemudian menundukkan pandangannya. Tatta'a ayutattitu yutattiu ra'sahu. Tatta'a itu menundukkan. Yutaktiu ra'sahu. Para sahabat paham bahwa Nabi tidak berhasrat. Para sahabat paham bahwa Nabi tidak cocok, tidak berhasrat. Maka sahabat yang paham tadi berkata, ya Rasulullah, biar aku saja yang menikahinya. Zawijniha, ya Rasulullah, nikahkanlah aku pada wanita ini. In lam yakun laka biha haja, kalau engkau tidak berhajat, kalau engkau tidak berhajat, nikahkanlah aku. Faqala, maka Nabi pun berkata, hal indaka min syai'in tusdiquha, apakah engkau punya sesuatu mahar yang akan engkau bayarkan? Faqala, ma indi illa izari hadha. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, aku enggak punya apapun kecuali sarungku ini, hanya punya sarung yang dipakai saja. Faqala Rasulullah sallam, in a'taitaha izaraka jalasta wala izaralak. Kalau engkau serahkan sarungmu itu untuknya, engkau duduk tidak memiliki pakaian. Faltamis ghaira hadha, carilah selain sarungmu. Dia berpikir mencari dan berkata, ma ajid, aku enggak dapat ya Rasulullah. Kata Nabi, iltamis walau khatiman min hadid, carilah walaupun cincin dari besi. Faltamasa falam yajid syai'a, maka orang itu pun mencari dan tidak mendapati apapun. Faqala Rasulullah SAW, hal ma'aka syai'un minal Qur'an, apakah engkau memiliki sesuatu dari Qur'an? Qala na'am, iya aku punya hafalan Qur'an. Faqala Rasulullah SAW, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an, aku nikahkan engkau kepadanya dengan mahar apa yang kau punya dari Qur'an. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis ini satu kisah yang pendek tentang seorang wanita yang wahabat nafsaha. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang wanita mukminah yang wahabat nafsaha linnabi. Kata Allah, kalau Nabi ingin menikahinya silakan. Tanpa mahar, na'am tanpa mahar. Saya ulangi, tanpa mahar, na'am tanpa mahar. Dan itu kekhususan bagi Nabi. Kekhususan bagi Nabi. Sedangkan ketika sahabat berkata, ya Rasulullah nikahkanlah aku, kata Nabi, kalau engkau harus cari mahar. Harus cari mahar. Karena tadi yang tidak perlu mahar hanya kekhususan Rasulullah SAW. Disebutkan dalam ayatnya, wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabiyyi in aradan nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kalau ada seorang wanita mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi ingin menikahinya, an yastankihaha, silakan. Khalisatan laka, ini murni untukmu. Ini dalil kekhususan. Khalisatan laka, murni untukmu. Min dunil mu'minin, tidak bagi orang mukmin yang lain. Hanya khusus bagi engkau, wahai Nabi, tidak untuk orang beriman yang lain. Faja'at hadhil mar'a wahabat nafs wahibatan nafsaha la'allaha takun ihda nisa'ihi. Ketika Nabi tidak mampu, bukan tidak mampu, tidak cocok, tidak berhasrat, beliau tundukkan pandangannya. Maka sahabat menyatakan, biar aku saja, kalau engkau tidak berhasrat, nikahkanlah dengan aku. Karena tadi khusus untuk Nabi, maka selain Nabi diminta mahar. Ma ma'aka, apa yang kau miliki dari mahar yang akan kau berikan? Dijawab, aku enggak punya apa-apa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khatiman min hadid, carilah walaupun cincin dari besi. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini bukan dalil bolehnya pakai cincin besi. Bukan dalil bolehnya pakai pakaian atau perhiasan besi. Sebab ada larangan yang sangat tegas. Larangan untuk memakai perhiasan besi. Disebut dalam lafaz hadisnya bahwa besi adalah perhiasan ahli nar, perhiasan penduduk neraka. Dibelenggu dengan besi, dirantai dengan besi, diikat dengan besi. Iya kan? Bahkan diberi beban berat dari besi. Itu perhiasan ahli nar. Tetapi ungkapan iltamis walau khatiman min hadid, maknanya carilah perhiasan walaupun yang paling murahnya. Walaupun yang paling murahnya, itu maksudnya. Ternyata setelah dicari tidak dapat. Ada mismar gak ketika itu? Hah? Tau mismar? Paku-paku. Ada paku gak zaman Nabi? Hah? Jangan dikira terbelakang sekali masa Nabi. Ada paku, ada papan, ada perahu, ada kapal. Iya kan? Ada kapalnya. Barakallahu fikum. Sahabat yang mulia, yang terdampar di pinggir laut, perahunya pecah. Siapa? Suhaib Ar-Rumi dari Romawi. Dan dia tukang kayu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau benar-benar cincin dari besi paku aja digulung, ya kan? Jadi cincin, ya. Tidak usah susah-susah cari. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Perhiasan yang paling murahnya itu pun tidak punya, tidak dimiliki. Maka barakallahu fiikum. Kata Nabi, hal ma'aka minal Qur'an, apakah punya Qur'an? Iya, aku punya. Maka aku nikahkan engkau dengannya dengan mahar apa yang kamu punyai dari Qur'an. Mudah-mudahan akan kita bahas nanti tafsir syarahnya, penjelasannya insyaAllah. Dan PR-nya untuk kalian adalah menulis, menterjemahkan ma yustafadu minal hadis. Menterjemahkan ma yustafadu minal hadis dari 1 sampai 11. Ya. Zidu in syi'tum, tambahlah jika kalian memiliki faedah tambahan atau kalian dapat dari kitab lain, tambahkan faedah dari hadis ini. Barakallahu fikum. Pertanyaan bagus, saya gak bisa jawab, saking bagusnya. Apabila maharnya berupa jasa seperti setoran Al-Quran, bagaimana cara mengembalikannya ketika khulu? Kalau khulu kan gugat cerai dari wanita, harus mengembalikan, mengembalikan maharnya. Kalau maharnya bacaan Al-Quran, bagaimana mengembalikannya? Wallahu'alam. Saya tidak tahu, perlu ditanyakan kepada yang lain insyaallah taala. Subhanakallah bihamdika shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada sisa waktu, tulis sekarang. Ditulis sekarang, begitu akhir waktu silakan kalian bersiap-siap salat dan sisanya menjadi PR. Barakallahu fikum. Ini hajar. Aku ada hajar sedikit.